Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar membeli duku. Sudah lama saya berceramah, baru inilah korinya sampai 7. Kori ini kok wakih tenang. Masya Allah. Pripun kabari bapak-bapak, ibu-ibu, api. Insya Allah sing melu acara iki sugih, waras, podo kabeh mlebu nang surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang melangkahkan kaki tadi niatnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi saya dapat kabar katanya ada yang datang jam 5 sore. Hah? Jam 5 sore. Ternyata salah jadwal. Salah jadwalnya pun tetap mendapatkan nilai pahala. Tapi acara malam ini terselenggara tidak karena ustadz sendiri. Ada ketua panitia, ada bapak-bapak kades. Ini di atas ini ada beberapa orang bapak kades. Tak dapat saya sebut satu persatu. Ada sahabat saya, satu asrama, satu tempat tinggal, satu rumah di Kairo dulu. Namanya Ustadz Sahrul Aidi LCMA. Bedanya dia berjenggot, saya tidak. Kenal sama Ustadz Sahrul Aidi? Berdiri dulu Ustadz, banyak yang belum kenal. Ah, itu dia. Nah, kami dulu satu tempat tinggal, satu asrama di Mesir. Dan semua orang mendekati dia, tidak mau mendekati saya. Kenapa? Karena dia hubungannya baik dengan orang Mesir. Setiap bulan Ramadan ngasih tiket dapat ayam gratis. Saya waktu itu hubungan kurang baik dengan orang Mesir. Dia pandai ngomong ini dapat ayam gratis. Sampai sekarang saya ingat dengan beliau, karena saya termasuk yang dapat tiket ayam gratis. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi saya berhutang budi pada beliau, karena dulu bulan puasa sulit, krisis moneter, duit tak ada, dolar melambung 17.000, mau minta duit ke kampung malu. Dulu sebelum berangkat sudah kenduri, motong ayam, motong kambing. Dulu bukan macam zaman sekarang. Zaman saya dulu susah, Bapak Ibu. Motong ayam cuma dua saja. Pertama, kita sakit. Yang kedua, ayam itu sakit. Sekarang rezeki murah, enak. Oleh sebab itu, maka kita bersyukur pada Allah. Malam ini saya tidak ceramah, tapi malam ini saya sedang bersilaturahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, kantong tempat anak janin dalam perut perempuan itu namanya rahim. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ibu nama suaminya rahim. Mas kantong janin. Rahim, lalu apa hubungannya dengan bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana sayangnya rahim Allah, begitulah sayangnya rahim. Itu bedanya. Rahim Allah maha penyayang, rahim kantong janin. Makanya kalau ada ustaz namanya Abdurrahim, panggil dia, hai ustaz Abdurrahim. Jangan Abdurrahim, itu artinya hamba kantong janin. Andai di dalam perut ibu tidak ada kantong janin, bayangkan, bapak punya kantong janin? Itulah paling dijaga perempuan zaman sekarang. Makanya ibu, na'uzbillah, na'uzbillah, kalau sampai kena kanker serviks, digunting kantong janin, dibuang, atau kena kista, oh kata dokter, ini setelah kami cek berdasarkan USG, ini kantong janinnya harus dibuang. Perempuan menangis, suaminya senyum. Kenapa mereka senyum? Tanyalah dia. Pas dicek sekali lagi, datang bulan depan, ya kita cek terakhir, dicek lagi, rupanya alatnya tuh kurang gosok, disangka penyakit. Mohon maaf bu, jadi operasi? Enggak jadi. Terus katanya ada kista, rupanya bukan kista, alatnya rusak. Sekarang istrinya senyum, suaminya nangis. Ora jadi, bojo sing nomor loro. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna silaturahim ini? Rahim, ibu punya rahim, ibu punya rahim, ibu punya rahim. Anak ibu keluar, kebetulan keluar dari rahim orang Jawa. Makanya jadi orang Jawa. Dulu ada yang minta jadi orang Jawa? Enggak ada. Apapun ada, datang malaikat bawa kertas, sampean jadi wong apa? A Arab, B Batak, C Cina, J Jawa, tak ada. Kebetulan masuk ke dalam rahim orang Jawa, ya jadi orang Jawa lah dia. Ripun kabare api. Kebetulan masuk ke dalam perut rahim orang Tapanuli Utara, jadi orang Batak dia. Biado, alam kita sesudahnya. Oh lo. Orang Jawa lembut, pripun kabare api. Orang Batak, biado. Mereka bukan garang, bukan mereka marah, angin kencang. Di utara itu angin kencang, kalau ngomong pelan gak bisa. Makanya mereka ngomongnya tinggi. Gimana rumah sana? Mulak tu bagas, mulak tu jago. Kalau orang Sunda lembut, kumaha atuh damai. Ele-ele sineng teh. Nah, artinya apa? Ada yang masuk ke dalam rahim orang Jawa, ada yang masuk ke rahim orang Batak, ada yang masuk ke rahim orang Minangkabau. Ba'akabau orang awak sadonyo, lain rancaknya. Banyak juga. Tapi kita ini semua berasal dari rahim yang sama. Yaitu rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari rahim Hawa, angkat tangan. Ada? Berarti keturunan monyet. Kalau kecil namanya cingku, agak besar sedikit ciga, kalau yang besar kingkong. Saya ingin menjelaskan, apapun sukunya, apapun bahasanya, bahwa kita berasal dari asal yang sama. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Balik ke dalam tanah akan dimakan cacing tak? Lalu yang disombongkan ini apa? Makanya kalau ada nanti jamaah masjid, apa nama masjid kita? Masjid Al-Ihsan. Setahu saya Masjid Al-Ihsan itu dulu di Bangkinang, di depan Islamic Center. Ini dipindahkan ke sini. Siapa yang ngangkat? Masya Allah. Makanya kalau bangun masjid itu tidak boleh dihilangkan masjidnya, karena itu wakaf orang. Batu batanya itu harus dibuatkan lantai-lantai, atap-atapnya tetap dipakai. Maka Masya Allah Tabarakallah, siapa yang mewakafkan Masjid Al-Ihsan depan Islamic Center Bangkinang dulu, tetap mengalir pahalanya sampai hari ini. Dan hebatnya Masjid Al-Ihsan ini, di luar banyak, di dalam kosong. Masya Allah. Iki tenda apa ki jenenge? Iki tenda Masjidil Haram. Ka'bah di tengah, tenda di samping, tengah kosong. Macam rasa-rasa Masjidil Haram. Lampunya juga Masya Allah. Mudah-mudahan kita rezeki murah sampai ke Makkah. Melaksanakan haji dan umrah. Amin. Kadang bapak ibu kita berhasil bukan karena doa kita, tapi karena doa orang lain. Kadang doa kita enggak makbul, tapi orang lain mendoakan kita. Makanya silaturahimnya harus baik. Bapak ibu, saya yakin dan percaya, tadi saya suaranya sudah agak-agak hilang, agak-agak serak. Tapi begitu naik ke atas ini, bangkit semangat lagi. Kenapa? Karena doa jamaah Masjid Al-Ihsan. Amin. Itu kota apa itu Pak? Kota infak. Orang sebanyak ini kotanya cuma satu. Mana kota lain? Ambil kota lain. Adik-adik, kawan-kawan Banser, tolong awas. Satu kota, satu pengawas. Saya khawatir, ini jalan lintas soalnya. Nanti dibawa ke dalu-dalu. Sebarkan kota, banyak. Cuma dihitung Pak, kotanya kalau bisa hitung 20, kembali 23 kalau bisa. Jangan kita sebar 20, balik 17. Jadi malam ini malam silaturahim. Yang selama ini putus, kita sambung lagi. Setuju? Yang selama ini retak, kita rekatkan kembali. Setuju? Yang selama ini patah, maka kita eratkan kembali. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti hati. Jangan pernah sakiti hati. Siapa yang paling banyak menyakiti hati orang? Yang paling banyak ngomongnya, itulah yang paling banyak menyakiti hati orang. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Saya diundang memang disuruh ngomong. Ada orang gak boleh ngomong. Siapa itu gak boleh ngomong? Tukang. Tukang gak boleh ngomong. Ibu, kalau ada tukang datang ke rumah, tukang betulin WC, kamar mandi, jangan diajak ngomong. Itu batu bata yang dipasang satu itu aja saja. Emang gak boleh ngomong. Tapi ada orang yang mesti ngomong. Ustaz mesti ngomong. Ustaz diundang ceramah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya kan diundang kemarin untuk ngomong. Betul? Nah, tapi tidak semuanya harus ngomong. Biasanya saya kalau diundangan itu banyak sekali yang ngomong. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari RT. Berikut ini kata sambutan dari RW. Pak Kadus, Pak Kades, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Saya tengok jam sudah jam 12. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jam 12 suruh ceramah. Tapi di kampung kita Petapahan ya? Petapahan Jaya. Mana lebih hebat, Petapahan apa Petapahan Jaya? Petapahan Jaya. Petapahan belum tentu Jaya, tapi Petapahan Jaya sudah pasti Petapahan. Orang-orang Petapahan yang datang kemari pindah. Inilah Ustaz Somad, katanya mau merajut silaturahim, tapi sudah menyinggung perasaan. Ngetes aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu, saya dari atas ini melihat ibu-ibu seperti pelangi. Merah, hijau, kuning, abu-abu, ungu. Seperti bunga-bunga saya lihat dari atas. Ada bunga mawar, ada melati, ada tai ayam. Inilah Ustaz Somad nih, katanya menyambung tali silat kotak. Saya kalau udah ngeliat kotak, kurang konsentrasi. tolong kotak satu naik ke atas, karena banyak ikan-ikan besar ini di atas. Wah. Kasih. Ada Pak Kades, ada Bapak anggota dewan, ada banyak di atas. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan anak-anak lele aja. Inilah Ustaz Somad, katanya menyambung silaturahim, tapi omongannya menyinggung perasaan. Kalau ada bapak ibu yang sakit hati dengan kata-kata saya ini, maukah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Lebih baik minta maaf di depan orang ya sekarang, daripada kita diam, kita cari nanti di akhirat. Betul? Mencari orang sebanyak ini di akhirat, di padang mahsyar, Bu. Di padang mahsyar, Pak. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Maka mudah-mudahan yang membuat acara ini terlaksana, panitianya, yang nyusun sound systemnya, yang memasang layarnya, walaupun kalian tidak disebut dan tidak dipanggil ke depan, apa kata protokol berikut ini? Mari kita dengarkan kata sambutan oleh ketua panitia. Tak ada dipanggil berikut ini. Mari kita dengarkan kata sambutan oleh pemasang umbul-umbul. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang listrik. Padahal yang paling besar jasanya siapa? Yang masang listrik. Coba kalau lampu itu dimatikannya, apa kata ibu-ibu dari depan? Kok ustadznya ireng ya? Ibu-ibu dari depan melihat, masya Allah, selama ini saya lihat di YouTube Ustadz Somad hitam, malam ini lebih hitam. Kalau ibu-ibu ada melihat saya di YouTube itu hitam, HP-nya belum lunas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sudah menyambung silaturahim dengan ibu anu? Sudah, Pak Ustaz. Kok enggak mau salaman? Saya memang sudah maafkan dia, Pak Ustaz. Terus rasanya kalau salaman sampai mati sih enggak mau. Oh, itu enggak mencium bau surga, Bu. La yadkhulul jannata. Tidak masuk surga orang mlebu nang surga. Siapa iku? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Sampai memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Maka malam ini semuanya kita berazam, bertekad, kita kuatkan lagi ukhuwah Islamiyah. Ustaz, apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah? Bapak sama ibu nikah, lalu lahirlah anak, siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo sepuluh. Orang zaman sekarang anaknya 2-1. Kenapa? Sibuk main WhatsApp. Orang zaman dulu habis sholat isya, pulang mati lampu, tidur, lahir 10. Orang sekarang main WhatsApp. Mas, engko. Nek wis habis WhatsApp, turu. Anaknya 10. Lalu anak yang 10 ini punya anak lagi 20, maka cucu-cucu ini disebut dengan silaturahim, karena rahim mbahnya siji. Habis itu lahir anak-anak cucu-cucu, maka yang ada hubungan kerabat disebut dengan silaturahim. Tapi antara orang Batak dengan orang Jawa itu bukan silaturahim. Antara orang Minang dengan orang Sunda itu bukan silaturahim. Itu namanya ukhuwah Islami. Ya. Antara kita dengan orang Kristen, antara kita dengan orang Konghucu, itu bukan ukhuwah Islamiyah. Namanya ukhuwah watani. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Ubul waton minal iman. Kalau ada orang nyanyi gitu, itu bukan hantu. Dia syairnya enggak hafal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka silaturahim ini harus kita pererat lagi. Dulu silaturahim dipererat dengan apa? Acara akikah. Dipererat dengan apa? Acara walimah. Dipererat dengan apa? Wirid yasin, yasinan, tahlilan, marhaban, nikahan. Sekarang orang acara nikah enggak datang. Sampean enggak datang acara nikah dia? Ora iso. Kenapa? Takut darah tinggi. Waktu anaknya akikah datang? Enggak. Kenapa? Takut makan kambing mati. Akhirnya cuman datang lewat WhatsApp. Selamat nikah ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'akum baik. Cuman lewat Facebook. Cari wallnya, selamat menempuh hidup baru. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Silaturahim kita selama ini sudah rusak. Oleh sebab itu malam ini kita perkuat lagi. Nanti Bapak Ibu kalau ada acara akikah, datang. Ada acara walimah nikah, datang. Kalau dikasih kambing takut kumat darah tinggi, makan telur ayam aja. Telur ayam takut gatal-gatal, minum cendol. Minum cendol takut kena diabetes mellitus, air putih. Air putih takut kencing-kencing, nyengir aja. Yang penting tersambung silaturahim. Cuman yang punya rumah ya sesuaikan dengan tamu lah. Ini sudah tahu tamunya umur 70, dikasih kacang goreng. Ini kan namanya ngece. Ustaz nyindir kami, enggak, saya masih muda, kacang ada. Ustaz enggak makan, enggak ada yang persilakan. Tapi di Peta Pahanjaya lengkap semuanya. Untuk yang muda-muda disediakan kacang. Untuk yang sudah tua pisang. Enggak perlu dikunyah. Masuk kiri kanan gol. Yang antara tua dan muda disediakan bolu. Ada semua. Bolu yang terbuka malas ngupasnya ada. Bolu yang pakai plastik ada. Bapak-bapak pilih bolu yang terbuka atau yang plastik? Plastik. Tapi kenapa perempuan pilih yang terbuka? Alhamdulillah di Petapahan Jaya semua perempuan yang pakai plastik. Plastik maksudnya jilbab. Coba tengok, ada yang gak berjilbab? Laki-laki semua berjilbab. Entah malam ini aja, wallahualam. Kalau ada perempuan yang tidak, ini mikrofon ini nampaknya kurang baterai. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 9.30, baru saya paham. Rupanya di Petapahan Jaya setiap 30 menit ganti mikrofon. Luar biasa. Banyak keanehan-keanehan. Pertama, korinya 7. Yang kedua, makanannya untuk segala level. Yang ketiga, mikrofon berganti tiap 30 menit sekali. Yang keempat, masjid di Bangkinang bisa dipindahkan kemana. Yang kelima, tendanya macam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keenam, mikrofon mati lagi. Yang penting silaturahim. Jangan sampai angku sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Dulu habis sholat itu zikir dulu. Habis zikir doa. Habis itu salaman. Pripun kabar Mas Api? Pripun kabari Api? Wis pirang-pirang dino sampai ora teko kene yo. Iya. Zaman dulu orang kalau enggak ke masjid, kenapa udah lama enggak ke masjid? Sakit. Kenapa enggak ke masjid? Demam. Orang sekarang, kenapa enggak ke masjid? Sawit akeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka bersyukur kita pada Allah. Masjid kita tetap tegak berdiri. Saya tidak perlu ceramah di Petapahan Jaya tentang pentingnya sholat berjamaah. Hai masyarakat Petapahan Jaya, silaturahimlah dengan sholat berjamaah. Gak perlu Ustaz ceramahi kami tentang sholat berjamaah. Di luar masjidnya aja begini, apalagi sholat subuh besok, betul? Silaturahim itu di masjid, Pak. Silaturahim itu di masjid, Pak. Saya tidak cerita ibu karena ibu sholatnya di rumah. Tapi ibu kalau ke masjid boleh. Ibu ke masjid boleh. Tapi yang ke masjid itu bapak. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Kawan saya, kakak kelas kami dengan Ustadz Sarul Aidi di Mesir, dia WA saya, Mat, dia gak manggil Ustadz, manggil Mat aja. Mat, iya bang, pantesan perempuan itu disuruh sholat di rumah. Kenapa bang? Tadi aku masuk masjid, dari balik tirai itu, ngomong aja kerja perempuan itu. Sampai muazin mau iqamat, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Pantesan perempuan itu disuruh sholat di rumah, Mat, kata dia. Nanti kalau kau ceramah, sampaikan, ibu-ibu ke masjid boleh. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai rok pendek. Ke masjid pakai celana sempit. Telekungnya diletakkan di tengkuk. Jilbab dibuka, naik motor, rambut basah, pengering rambut enggak ada. Sampai di masjid banyak orang tua menengok celananya sempit, meleleh air. Makanya ibu ke masjid pakailah baju panjang, pakai jilbab. Ke masjid jangan pakai make up. Ini ke masjid sebelah hijau sebelah biru. Salah pasang. Tanya perempuan-perempuan ini ketika kita lihat wajahnya ingat tepung terigu. Macam beras ditumbuk ditempelkan pelepah. Rambut jangan kelihatan. Ini rambut kelihatan, lupa ngikat pakai karet. Ke depan, disangka sundel bolong. Oleh sebab itu maka, tapi kalau perempuan mau ke masjid, baca Quran, berzikir, pengajian, maka amat sangat bagus. Apalagi di Petapahan Jaya, Masya Allah, dibuatkan garis. Perempuan tidak bercampur dengan laki-laki. Laki-laki tak bercampur dengan perempuan. Dan di sini jenis kelamin cuma dua aja kan? Di tempat lain ada tiga. Kalau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Inilah yang bingung masuk WC, mana WC dia? Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka di mana kita bangun silaturahim? Silaturahim bukan dibangun di warung kopi. Silaturahim bukan dibangun di meja gaple. Ustaz menyebut warung kopi meja gaple, yang suka ngopi meja gaple nanti tersinggung. Biasanya orang yang dengar ceramah saya kalau tersinggung pulang pusing-pusing mati. Bukan saya ngaku hebat, enggak. Beberapa kali gitu. Gimana? Udah agak terasa pusing-pusing. Saya orangnya enggak pandai nyindir-nyindir itu, enggak pandai. Saya ceramah apa yang ada di otak saya aja. Tak tahu saya tadi apa yang mau disampaikan ini. Allah Ta'ala, saya selalu kalau mau ceramah itu, ya Allah, yang mau ku sampaikan ini kalam Allah, yang mau ku sampaikan ini hadis Rasulullah, yang ku injak ini bumi engkau ya Allah, yang akan ku hadapi ini juga hamba-hambamu ya Allah, beri aku ilham apa yang paling sesuai ku sampaikan untuk mereka, mudah-mudahan bermanfaat untuk hambamu dan kami semuanya mendapat ridhamu ya Allah, amin. Jadi ceramah ini gak pakai-pakai konsep, pakai-pakai, enggak, minta kepada Allah SWT. Adik-adik juga gitu, kalau mau ceramah, mau kultum gitu, adik-adik yang dari kampus, mahasiswa UIN gitu, ya Allah, aku mau menghadapi hambamu ya Allah, bumi yang kupijak bumimu ya Allah, yang mau kusampaikan ini firmanmu ya Allah, maka berikan aku kemudahan ya Allah. Tapi dalam hati aja, yang nanti pas kalian pergi KKN ngomong gitu, ini hamba-hambamu ya Allah, Pak Kades ini, Pak Camat ini, Pak Kapolsek ini, ini hambamu semua ya Allah. Ah, tersinggung lah dia. Ada yang mesti kita ucapkan, ada yang tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dengar pengajian, biasa. Itu biasa. Tapi anak-anak dengar pengajian, luar biasa. Inilah yang akan menjadi Bupati Kampar 20 tahun akan datang. Ini Bupati Kampar. Yang pakai peci, kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, Dinas Olahraga. Ustaz ini ngomongnya, bayangkan, sedangkan 40 orang aja yang mengaminkan, ini berapa orang ini? Ada 4.000 orang ini. Wah, ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang, terserahlah. Bayangkan, amin, kata mereka, menembus langit ketujuh, diterima oleh para malaikat. Amin, kabulkan ya Allah. 20 tahun lagi dia jadi kepala dinas, dan dia leng azan di masjid surau komplek Pemda azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dia. Heran orang semua. Siapa itu? Biasanya masjid ini enggak ada yang azan. Siapa yang azan? Bapak kepala dinas yang baru, yang orang dari Petapahan Jaya. Apa kata dia? Lari mereka semua pontang-panting. Sekarang kenapa masjid-masjid di kantor-kantor itu disepelekan orang? Kenapa orang gak mau ke masjid? Karena yang azan petugas orang tua yang digaji, dibayar. Dari mulai 20 tahun yang lalu sampai sekarang dia yang azan. Allahu Akbar, dia yang azan, kita yang khawatir. Mak, ini sampai habis apa enggak? Coba kalau yang azan kepala dinas, coba kalau yang imam bupati, coba kalau pemimpin, maka insya Allah anak-anak muda, anak-anak yang hadir malam ini, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Takbir! Saya takbir tuh mau mancing aja, mau tahu kira-kira yang datang ini anak muda apa orang tuh? Orang tua. Kalau anak muda dipanjang takbir, takbir kuat dia. Kalau orang tua mana bisa? Pergilah bapak ibu besok ke panti jompo, kumpulkan mereka semua, ajak takbir. Takbir. Allah. Asal kuat sikit. Yang tua-tua aja nanti singgung pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya malam ini datang, anak-anaknya datang, bapak-bapaknya datang, orang tua datang, ibu-ibu datang, anak gadis tak ada yang datang. Mama aja gitu tengok. Mancing, ada kata dia, nyaku. Ada, anak gadis paling takut dibilang tua. Maka kalau kita bilang, kenapa enggak ada anak gadis? Ada. Mudah-mudahan kalian yang lajang, yang ketawa kuat pasti tak gadis. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang ini dipertemukan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin itu yang malajang. Anak susun paku. Amin. Dia tak tahu bininya merekam dari sana. Awas sampean mas ya, gua aling kok tak pateni pisan. Wis wis, ojo dikeplaki pateni ae. Jangan. Bercanda bergurau pun tak boleh Pak Ustaz. Bagaimana kalau diaminkan malaikat nanti mati betul suami kami, gimana Pak Ustaz? Nanti kami jadi anggota IJJI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki ini di mana silaturahimnya? Di masjid. Jangan tinggalkan masjid. Kalau sampai masjid ini tinggal, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan. Kades enggak kita sebut, ada di sini. Kenapa kesetanan karena membiarkan masjid kosong. Jangan biarkan masjid kosong. Masjid ihsan, al-ihsan. Petapahan Jaya ini bismillahnya sir apa jahar? Jahar. Jahar, jangan ganti-ganti. Imamnya harus tetap. Jangan ganti-ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Masjid Muhammadiyah sir. Gitu juga, jangan ganti-ganti. Sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selalu kalau mau sholat di masjid saya tanya dulu, Ustaz Somad silakan jadi imam. Disangka mereka saya gak pandai jadi imam. Sangkanya alah cuma bisa ceramah, imam orang iso. Gak tahu dia. Kita bisa, cuman kita mau menghormati masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang awam kelahi gara-gara beda mazhab. Mazhab bukan masjid. Salah sedikit orang pokok. Wapi tenang. Ape-ape. Subuhnya pakai kunut apa orang kunut? Kunut. Kunut. Jangan ganti-ganti. Tapi kalau masjid itu memang enggak pakai kunut, masjid At-Taqwa Muhammadiyah enggak pakai kunut. Dan makmumnya paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Melu ae wis. Melu. Makmum iku apa Pak Ustaz? Follower. Sing penting follow ae wis. Usolli fardhu subhi rak'ataini follow be imam wis lillahi ta'ala. Enggak usah macam-macam. Makanya saya kalau ceramah diminta jadi imam, saya selalu menolak. Karena saya khawatir, saya kalau di dekat rumah saya jadi imam, saya pakai kunut. Tapi kadang di kampung itu enggak pakai kunut. Maka ketika saya datang, saya merusak ukhuwah. Mereka enggak ngerti masalah perbedaan mazhab. Mereka ini udah pusing. Di kebun pusing antara pupuk urea dengan KCL. Di jalan pusing, STNKB, PKB, pajak mahal. Di masjid lagi pusing masalah mazhab. Mereka ini sudah penuh dengan tekanan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia, di rumah ditekan bini. Di mana lagi mereka mendapatkan kebahagiaan? Di masjid mereka pusing, akhirnya mereka minum sabu-sabu. Orang minum jus, dia minum mati dalam keadaan su'ul khatimah. Teringat saya kotak tadi mana? Ada lagi? Oh, tolong itu adik-adik banser, selamatkan kotak ini. Jangan sampai nanti habis acara, gimana acara malam tadi di Petapahan Jaya? Kotak hilang. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga ini persatuan di masjid. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya pendek, Bu. Sami Allahu liman hamidah. Kok panjang? Rupanya jenengi bojone Hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man 'afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma aqait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Yang diaminkan 5, sisanya enggak diaminkan. Ikut bocor. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaika wa innahu la yazul lahu wa la yazul lahu zuman 'alaika tabarak tar. Sing iso, sing ora iso ya wis. Sampean bocor apa? Wis. Ojo ndelok nang kene, ndelok kono. Artinya apa? Sunat dibaca, hafal bagus. Saya biarpun elek-elek begini, juara satu baca doa kunut Madrasah Ibtidaiyah tahun 1985. Masih ada fotonya di rumah. Berikut ini penyerahan piala juara satu baca doa kunut antar siswa MDA. Juara satu Abdul Somad. Maju ke depan. Ternyata lomba yang kita buat itu dulu membangkitkan semangat anak-anak kita. Makanya datang akan datang kalau ada acara-acara begini, buat lomba. Lomba apa? Lomba jadi imam. Tapi imamnya jangan langsung imam subuh, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak berani, baru imam maghrib. Subuh jangan, subuh kunutnya panjang. Jadi makmum tinggal mengaminkan saja. Sekarang banyak makmum yang lawan imam. Allahumma ahdina fi man hadait, ora gelem. Wa'afina fi man afait, sampean ae. Tak bisa gitu. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ini sekarang banyak dua masyarakat. Pertama, ngelawan imam. Yang kedua, menyalip imam. Imam belum ruku, imam baru A, dia udah ente kok cepat kali, imam baru Allah, dia kok cepat kali. Valentino Rossi. Siapa yang menyalip imam di akhirat nanti bangkit dari kubur, kepalanya dalam bentuk kedelai. Saya mau ngetes saja, masih bangun apa udah tidur. Ada jamaah itu kalau dia udah bosan dengar ceramah, terserah lah Ustaz, yang penting cepat selesai. Aku udah mau balik aja. Udah berapa sinetron hilang nih. Yang paling besar jihadnya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron yang hilang, berapa infotainment yang hilang. Tapi insya Allah akan berbalas pahala. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Semua malam ini datang karena cinta kepada Kanjeng Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi orang Jawa ini pandai dia buat lagu-lagu. Asal kesana berbunyi dia, asal kesini tidak. Saya serba salah. Nanti saya ceramah ngadap ke sana, dibilang gatal Ustaz tuh. Menengok perempuan aja dia. Sekarang kalian udah tahu kenapa saya ngadap ke sana kan? Bukan saya gatal, mic nih gatal. Asal saya ke sana bunyi dia deh. Oh tidak. Orang Jawa pandai buat-buat lagu. Ada lagu Salatullah. Datang yang lain grup, wah ada lagu baru Pak Ustaz apa? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada pula yang lain, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Saya di Mesir enggak pernah dengar lagu itu. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun di Maroko, enggak pernah saya dengar lagu itu. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya lama di Arab. Saya 4 tahun di Mesir, habis itu saya terbang ke Maroko. Ustadz Sarul 4 tahun di Mesir, habis itu dia pergi ke Yordania. Jadi kami berpisah. Saya ke Maroko, dia ke Yordania. Habis itu pulang lagi ke Petapahan Jaya. Enggak pernah saya dengar lagu itu. Salatullah salam, enggak pernah. Salat, enggak pernah. Belakangan baru saya tahu, rupanya itu bukan lagu dari Mesir tapi lagu Jawa. Salatullah salamullah, ler ilir ler ilir. Sumile tai joroyo royo nganten anyar. Ternyata apa itu? Lagu-lagu lama semua. Kami mau lagu yang baru. Lagu baru. Jadi artinya apa? Islam itu tidak kaku, tidak mengatakan lagu irama haram. Kalau sholawat gak pakai lagu gimana? Sholatullah sholawat. Ya kaget. Azan aja pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu azannya orang Melayu. Kalau azannya orang Arab, Allah. Lain-lain azannya. Lain lagi kalau yang azan tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia mau membangunkan pasukannya. Nah, beda juga kalau di masyarakatnya itu orangnya memang sudah biasa sholat subuh dengan yang malas sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Nah itu yang Petapahan Jaya. Tapi kalau di masyarakatnya enggak sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Sesuaikan dengan keadaan. Yang enggak boleh itu azan pakai lagu Melayu, itu enggak boleh. Artinya apa? Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Anak-anak kita qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Enggak jane. Ayat kul huwai. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan berkreasi, tapi lagu tidak boleh merusak makharijul huruf. Lagu hanya nomor dua, sedangkan ini merusak tajwid, merusak gunnah, qalqalah, tak boleh. Tapi yang mengajarkan sholat berjamaah ini sopo, saya ngajar ke Quran ini sopo, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru kimia, PNS, guru ngaji digaji sebulan 100 ribu, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Anak-anak kita tidak mengenal lagi sholat berjamaah. Anak-anak kita jahil, goblok, gak ngerti agama. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Selesai dengan Tabligh Akbar ceramah Ustaz Somad, selesai. Enggak selesai. Yang bisa menggaji ini siapa? Masyarakat. Masyarakat enggak bisa menggaji, harga sawit murah. Betul? Yang bisa menggaji ini siapa? APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, bupati dan wali kota. Bupati mengangkat. Bupati angkat 5 guru agama di SMP, guru Quran hadis, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru akidah akhlak, guru fikih. Maka 5 guru. Gurunya dari mana? Dari IAIN Susko. Setuju? Setuju. Gurunya dari mana? Dari UIN. dari IAIN, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah. Yang angkat siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Angkat mereka. Gak bisa PNS, Honda. Honor daerah. Angkat honor daerah. Gaji dia 2 juta. Gaji Januari, Februari, Maret, April masuk penjara. Loh, kok iso Pak Ustaz masuk penjara bupati? Karena salah mengalokasikan dana. Tapi kalau ada payung hukumnya bisa. Payung hukumnya apa? Perda, peraturan daerah. Seluruh SMP di kabupaten wajib memasukkan 5 pelajaran agama, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Paham? Nyambung? Saya ulang sekali lagi. Anak-anak kita supaya tidak jadi komunis, supaya tidak jadi liberal, supaya tidak menjadi ateis, supaya tidak menjadi... Saya sangka drone, rupanya balon. Ini sorban BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Sampai di depan tadi, baru sadar saya gak punya sorban. Saya tanya ke belakang, ada sorban? Tunggu cari-cari. Ada Pak Ustaz, nyelip satu. Loh, korban, korban pula. Sorban. Kenapa Ustaz kalau ceramah mesti pakai sorban? Saya kalau gak pakai sorban, orang gak percaya. Percaya. Kemarin kami di Danau Maninjau, cantik Danau Maninjau, di atas itu ada rumah Buya Hamka, tempat kelahiran rumah Buya Hamka. Pas sampai di situ mereka bisik-bisik, mirip Ustaz Somad ya. Lah mati saya, sudah seviral ini. Itulah maka saya pakai sorban, biar orang percaya kita Ustaz. Masa saya pernah ceramah di Rokan Hulu, di Aliantan. Hujan waktu itu gerimis. Hujan datang panitianya. Mana ustadznya? Dia mau ngasih payung. Astagfirullah. Waktu itu saya gak pakai sorban. Tapi setelah pakai sorban orang tahu, oh ini ustadz. Makanya ciri-ciri ustadz. Pakai sorban ada mic kecil. Ini ustadz nih. Kenapa orang tidak kenal ustaz? Karena ustaz tidak banyak di sekolah. Hanya satu saja ustaz, mata pelajaran PAI, pelajaran agama Islam siji setunggal. Piye anak-anak eh? Tapi kalau pelajaran agamanya 5 di pondok pesantren Lirboyo, di pondok pesantren Mbah Mun, apa nama pesantrennya? Al Anwar Sarang, di pondok pesantren Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri, di pondok pesantren Kiai Haji Wahab Hasbullah, di pondok pesantren Hadratus Syekh Hasim As'ari, Nahu, Sorab, Balaghah, Mantik, Bayan, Ma'ani, Arud Qawafi, Usul Fikih, Qaidul Fikih, Fikih Munafakahat, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Mukhtaliful Hadis. Oke, tenang. Sekarang tinggal pelajaran satu. Tanyalah anak-anak bapak yang di SMP. Nduk, kenes dulu. Mana jadwal pelajaran? Di pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, PPKN, macam-macam. Itu, ini. Pelajaran agama? PAI. Pelajaran agama Islam. PAI. Lapai lah. Lapai, lapai wis lungo. Oleh sebab itu maka siapa yang bisa merubah ini? Yang bisa merubah ini adalah perda, peraturan daerah. Setiap SMP mesti masuk 5 pelajaran agama. Diangkat alumni UIN, alumni YIN. Karena sekarang banyak ibu-ibu tidak mau menantunya alumni UIN. Dari mana? Dari lancang kuning. Titelnya apa? SH, melebu. Dari mana? Dari Undri. Titelnya apa? SE, melebu. Dari mana? Dari UIN, SAG. Wes, lungo. SAG, Sarjana Alam Goib. Gara-gara apa? Karena tidak ada peluang. Coba kalau peluang satu SMP 5 guru, satu SMP 5 guru. Duitnya di mana? Riau kaya. Di bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Betul? Kurang apa lagi? Oleh sebab itu maka, insya Allah ke depan, yang bisa menggajinya siapa? APBD. Yang menggajinya siapa? Bupati, gubernur, wali kota. Payung hukumnya siapa yang buat? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Kalau begitu siapa yang berkuasa di negeri ini? Bupati, gubernur, wali kota atau rakyat? Rakyat. Maka rakyat negara berdaulat. Kita semua cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kira-kira yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini bisa dipahami dengan baik. Silaturahim, ramaikan masjid, tetap berjamaah. Anak-anak kita, kita didik pendidikan agama. Ustaz kalau pesantren gimana? Pesantren mahal. SMP Pak Ustaz? SMP murah. Tapi celananya pendek. Dari mulai SMP celana pendek sampai anaknya 3 celana pendek juga. Na'udzubillah.